Mohon penjelasan tentang hukum sholat dengan sandal di zaman sekarang. Ya, sholat dengan sandal itu secara hukum ya, tetap sunnah, dan Nabi terkadang sholat dengan menggunakan sandal, terkadang tidak. Hanya saja di mana diterapkan, itu masalahnya. Ya, kalau diterapkan di masjid pada umumnya yang orang-orang telah membersihkannya, meletakkan di atasnya karpet permadani bersih dan tidak disiapkan untuk sholat dengan sandal, maka sholat dengan sandalnya di tempat seperti itu telah diingkari oleh para ulama. Ulama mengingkari, bukan mengingkari sholat pakai sandal, tapi menempatkan sunnah ini bukan pada tempatnya. Dulu di zaman Nabi, masjid mereka sholat di masjid, sebagainya dengan sandal, karena lantai Masjid Nabawi ketika itu masih berupa tanah pasir. Nah, sekarang kalau Masjid Nabawi yang seperti itu kemudian kita sholat dengan sandal, pasti ulama akan mengingkari. Dan telah disebutkan ingkar-ingkar para ulama terkait hal ini. Tapi kalau ada suatu masjid yang memang disiapkan untuk itu, untuk yang sholat dengan sandal atau tanpa sandal, maka boleh saja sunnah ini tetap berlaku seperti dulu di zaman Syekh Muqbil rahimahullah di masjid beliau, yang memang masjid beliau untuk itu. Ya. Atau kita sholat dengan memakai sandal di rumah kita sendiri, sholat witir, sholat rawatib pakai sandal, rumah-rumah kita sendiri, mau kotor ya kita yang bersihkan, boleh saja. Nah, jadi sunnah itu tetap, hanya saja di mana ditempatkannya.